Sejujurnya, aku benci untuk memaafkanmu karena kau tak pernah berubah, masih saja seperti itu. Sebenarnya, apa yang kau inginkan dariku? Kau tarik ulur terus hatiku. Cintamu bukan hanya padaku. Apakah ini semua yang kau inginkan? Hanya karena dia kau telah berubah. Hanya karena dia memiliki segalanya. Sejujurnya, benci untuk memaafkanmu karena kau tak pernah berubah, masih saja seperti ini.